بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya terakhir pembahasan tentang hal al-halu yakni tentang hal. Kemarin sudah dijelaskan pengertian hal dari sisi istilah, dari sisi nahwunya, yakni al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hay'ati, isim yang mansub yang menjelaskan pada sesuatu yang masih samar, yang belum jelas dari keadaan-keadaan yang ada. Dan pada hal ya, kemarin juga sudah disebutkan atau ditunjukkan contoh-contohnya dan sudah dijelaskan oleh Syekh. Kemudian sesudah itu disebutkan oleh muallif tentang syarat-syarat hal ini. Ya. Di mana muallif Ibnu Ajurm rahimahullahu taala menyebutkan sesudah menyebutkan contoh-contoh hal, beliau menyebutkan wala yakunul halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Jadi ada tiga perkara, ada tiga hal, ada tiga syarat yang disebutkan oleh muallif tentang hal ini, yakni hal itu tidaklah ada kecuali bentuknya nakirah, dan juga hal itu adanya hanya sesudah tamamul kalam, sesudah sempurnanya kalimat, dan juga yang menjadi sahibu hal, ya, yang menjadi sahibu hal yang dijelaskan oleh hal ini bentuknya hanya ma'rifah. Ini dijelaskan oleh Syekh tentang tiga hal ataupun tiga syarat ini. Qala, yakni muallif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata, menyatakan tentang hal ini, wala yakunul halu illa nakiratan, hal itu ya, tidaklah keadaannya kecuali berupa nakirah. Maksudnya hal itu keadaannya hanya berupa nakirah. Artinya apa? Bukan ma'rifah, tapi dia hanya yang berbentuk nakirah. Hadhihi qa'idatun. Ini adalah suatu kaidah. Ini suatu kaidah tentang hal. Jadi hal itu bentuknya hanya nakirah. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik mengatakan wal halu in 'urifa lafdhon. Dan hal itu jika diketahui secara lafaz, fa'taqid tankirahu ma'nan, maka yakinilah atau percayailah bahwasanya nakirahnya itu secara makna. Ka wahdaka istahid, seperti dalam contoh ini, wahdaka istahid. Bersungguh-sungguhlah ya, engkau sendirian, kamu sendiri ya, bersungguh-sungguhlah. Ini makna dari contoh ini, wahdaka istahid. Jadi hal jika dia diketahui secara lafaz, maka nakirahnya itu diyakini, dipercayai secara maknanya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan tentang ini, an-nakiratu hiya kullu ismin sya'i'un fi jinsihi. Nakirah sebagaimana sudah dibahas sebelumnya terdahulu, yakni setiap isim yang umum pada jenisnya. Setiap isim yang mencakup keumuman pada jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun dunal akhara, yang tidak mengkhususkan satu dari yang lainnya. Yang tidak mengkhususkan salah satu dari yang lainnya yang masih sama dalam jenis tersebut. Ini yang dimaksud dengan nakirah. Jadi isim, setiap isim yang mencakup makna secara umum. Ini. Lau qultu, seandainya aku mengatakan ja'a Zaidun al-fadilu. Zaid yang fadil itu datang. Al-fadilu la yasihu an takuna halan. Al-fadilu di sini tidak benar untuk menjadi hal. Tidak benar ini disebut sebagai hal. Kenapa? Li'anna al-fadila ma'rifatun, karena lafaz al-fadilu dalam kalimat ini ma'rifah. Dengan alif lam menunjukkan al-fadilu ini ma'rifah. Nah, kalau dia ma'rifah, maka ini tidak benar untuk menjadi hal. Jadi dia bukan hal, tapi dia yang lainnya. Kalimatnya benar, tetapi al-fadilu itu bukan halnya, bukan sebagai hal, tapi sebagai yang lain, sebagai na'at ini. Kenapa? Karena al-fadilu ma'rifah. Tadi disyaratkan hal itu adanya hanya nakirah. Sehingga kalau ini al-fadilu ma'rifah, maka dia bukan hal. Contoh yang berikutnya. Ja'a Zaidun fadilan. Bandingkan dengan kalimat ini. Ja'a Zaidun fadilan. Zaid datang dengan keadaan fadil utama. Sahihun, benar. Takunu fadilan halan. Lafaz fadilan dalam kalimat ini menjadi hal. Kenapa? Li'annaha nakiratun. Karena dia nakirah. Jadi di sini fadilan, ini nakirah, ya, ini benar untuk menjadi halnya. Kalau al-fadilu tadi ma'rifah, tidak benar untuk menjadi hal. Tetapi kalau fadilan, ini nakirah dan juga mansub, maka dia benar. Dia bisa atau memang dia benar menjadi hal dalam kalimat ini. Contoh yang berikutnya. Ra'aitu rajulan fadilan. Saya melihat seseorang yang fadil, yang utama. Bagaimana fadilan dalam kalimat ini? Fadilan sifatun. Fadilan, kata fadilan dalam kalimat ini adalah sifat. Walaisat halan, dan ini bukan hal. Padahal yang tampak sama dengan contoh sebelumnya, ja'a Zaidun fadilan. Ya, pada kalimat ini fadilan sebagai hal. Tapi pada kalimat yang berikutnya, ra'aitu rajulan fadilan. Fadilan di sini bukan hal, tapi ini sifat. Padahal lafadznya sama. Sama-sama nakirah, sama-sama mansub, tetapi berbeda. Yang satu tadi sebagai hal, yang ini bukan. Kenapa? Fa'idha ja'atin nakiratu ba'da nakiratin fahiyya sifatun. Jika datang isim nakirah sesudah nakirah, maka dia itu sifat. Fadilan, benar ini nakirah. Tetapi dia adanya, datangnya sesudah yang nakirah juga. Rajulan, dia nakirah. Rajulan nakirah, diikuti nakirah, fadilan. Maka, nakirah yang kedua, yang mengikuti, yakni dalam kata fadilan, dalam contoh ini. Ini sebagai sifatnya. Sifat dari rajulan. Sifat dari nakirah yang awal. Wa in ja'at nakiratun ba'da ma'rifatin, fahiyya halun. Dan jika nakirah itu datang sesudah ma'rifah, maka itulah hal. Jadi disebut dengan hal ketika nakirah itu datangnya sesudah ma'rifah. Ya, seperti contoh tadi, ja'a Zaidun fadilan. Zaidun ini ma'rifah, karena alam. Kemudian sesudah ma'rifah, datang isim yang nakirah, yaitu fadilan. Jadi fadilan ini nakirah, datang sesudah ma'rifah. Maka fadilan ini sebagai hal. Tetapi pada kalimat yang kedua atau pada kalimat yang berikutnya, ra'aitu rajulan fadilan, rajulan ini nakirah, kemudian diikuti fadilan juga nakirah. Jadi nakirah ini datang sesudah nakirah. Maka yang demikian ini disebut sebagai sifat. Fadilan ini sebagai sifat dari rajulan, karena nakirah ini datangnya sesudah nakirah. Jadi berbeda. ya. Nakirah itu datang sesudah nakirah itu disebut sebagai sifat atau menjadi sifatnya. Adapun ketika nakirah itu datangnya sesudah ma'rifah, baru itu disebut sebagai hal. Ini ya, beda. Jadi ini keadaan atau syarat yang pertama untuk hal. Jadi hal itu keadaannya hanyalah nakirah, bukan ma'rifah. Kemudian yang berikutnya, yaqulu rahimahullahu Ibnu Ajurum menyatakan, semoga Allah merahmati beliau, syarat yang kedua atau hal yang kedua, perkara yang kedua tentang hal, yakni apa? Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Hal itu tidak ada kecuali sesudah tamamil kalam, sesudah sempurnanya kalimat. Jadi hal itu adanya hanyalah sesudah sempurnanya kalimat. Yakni maksudnya apa? La yakunu illa ba'da tamamil jumlati. Hal itu tidak ada kecuali sesudah tamamil jumlah, sesudah sempurnanya kalimat tersebut. Fal kalamu al muradu bihi al jumlatu. Jadi al kalam yang dimaksud di sini adalah al jumlah, yaitu kalimat. Jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Jadi muallif Ibnu Ajurum menyebut dengan istilah al kalam, yang dimaksud adalah al jumlah. Asy-Syaikh menjelaskan di sini, falau qulta, seandainya engkau mengatakan ja'a fadilan. Bagaimana di sini? La yasihhu, ini tidak benar. Fadilan, kalau ini dikatakan sebagai hal dengan kalimat atau dengan bentuk ungkapan seperti ini tidak benar. Ja'a fadilan. Kenapa? Li'anna fadilan fi mahalil fa'ili, karena fadilan ini berada pada tempat fa'il. Ya, fadilan di sini kedudukannya sebagai fa'il dari ja'a, sehingga fadilan tidak disebut sebagai hal dan juga tentunya tidak mansub, tapi dia sebagai fa'il dari ja'a, dan karena sebagai fa'il maka dia mestinya marfu. Ja'a fadilun, datang seorang yang fadil. Demikian mestinya. Jadi ini bukan hal, tidak benar ini menjadi hal. Fala yakunul halu fi mahalil fa'ili. Jadi hal itu tidak menempati tempatnya fa'il. Jadi hal tersendiri, ya, tidak menempati tempatnya fa'il. Sehingga tadi dikatakan ba'da tamamil kalam atau ba'da tamamil jumlah. Lau qulta, seandainya kau mengatakan Zaidun qa'iman, la yasihhu, ini tidak benar. Li'annahu ma tammal kalamu, karena kalimat ini tidak sempurna. Zaidun qa'iman, kalimat ini tidak sempurna. Ya, Zaidun apa? Mubtada. Qa'iman, ya mestinya ini khobarnya. Kalau khobar mestinya marfu. Qa'imun, bukan qa'iman, bukan mansub, bukan hal. Ya, ini. Kaifa nuhawwiluhu ila jumlatin sahihatin? Bagaimana kita mengubahnya menjadi kalimat yang benar dari contoh tadi? Na'ti bi ja'a qablahu, kita datangkan ja'a sebelumnya. Sebelum Zaidun qa'iman tadi, datangkan kata ja'a. Fataqulu, lalu engkau katakan ja'a Zaidun qa'iman. Ja'a Zaidun qa'iman. Ini sahihun, ini benar. Kenapa? Li'annahu hakadha tammatit al-jumlatu. Li'annahu hakadha tammatil jumlatu. Karena seperti inilah kalimat itu menjadi sempurna. Ja'a Zaidun, ja'a fi'al, Zaidun fa'il. Ini jumlah fi'liyah, sudah sempurna. Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'il. Ini sudah sempurna. Kemudian baru ditambahkan halnya, yaitu qa'iman. Jadi sesudah sempurnanya kalimat. Kalau jumlah itu jumlah fi'liyah, ya sudah tersusun dari fi'il dan fa'il, sudah sempurna, baru kemudian ditambahkan hal. Ini. Kalau itu nanti jumlah ismiyah, ya ada mubtada, ada khobar, baru kemudian ditambahkan hal. Ini. Jadi sudah sempurna fi'il dan fa'il pada jumlah fi'liyah atau mubtada khobar pada jumlah ismiyah. Jadi hal itu nanti sesudah itu, sesudah sempurnanya kalimat tadi. Ini. Contoh yang berikutnya, Zaidun rajilan. La yasihu, tidak benar. Li'annahu ma tammal kalamu, karena kalimat ini tidak sempurna. Wa ma makna rajilin? Apa makna dari rajil? Zaidun rajilan, rajil. Rajilun, apa maknanya? Yakni yamshi ala rijlaihi. Yamshi ala rijlaihi, berjalan pada dua kakinya. Jadi makna rajilun ini berjalan pada kedua kakinya. Baik. Wa idza aradna an nuhawwilahu ila halin, dan jika kita ingin mengubahnya menjadi hal, na'ti bi fi'lin, kita datangkan satu fi'il. Likai tatimmal jumlatu, supaya kalimat itu menjadi sempurna. Naqulu, kita katakan, ja'a Zaidun rajilan. Datangkan fi'il ja'a. Ja'a Zaidun, ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Ini sudah sempurna kalimatnya. Kemudian baru didatangkan halnya, rajilan. Zaid datang dengan keadaan berjalan kaki. Zaid datang dengan berjalan kaki. Ini baru benar, rajilan sebagai halnya. Dia ada sesudah sempurnanya kalimat ini, fi'il dan fa'ilnya. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif, yang ketiga, yaqulu muallif Ibnu Majuh rahimahullahu taala mengatakan, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan sahibu hal, ya, sesuatu yang dijelaskan oleh hal ini tidaklah ada kecuali bentuknya ma'rifah. Jadi yang menjadi sahibu hal itu hanyalah yang berbentuk ma'rifah, yakni la ta'til halu illa min ma'rifatin, yakni hal itu tidak datang kecuali dari ma'rifah, kecuali dari sahibu hal yang ma'rifah. Sabaqa bayanul ma'rifati, telah lewat, telah terdahulu penjelasan tentang ma'rifah. Falau qulta, seandainya engkau mengatakan, ja'a rajulun rakiban, ja'a rajulun rakiban, seseorang datang dengan berkendara. Hadza la yasluhu, ini tidak benar. Limadha, kenapa? Li'anna rakiban halun min rajulun, karena rakiban ini sebagai hal dari rajulun. Wa rajulun nakiratun, dan rajulun itu nakirah. Wa la takunu al-halu illa min ma'rifatin, dan hal itu tidak ada kecuali sesudah ma'rifah. Jadi tidak benar kalau kalimatnya seperti ini, rajulun dengan nakirah, ini tidak benar. Hawil hadal misal ila misalin sahihin, ubahlah contoh ini menjadi contoh yang benar, menjadi ja'ar rajulu rakiban, laki-laki itu, orang itu. Jadi ma'rifah tertentu, orang itu, laki-laki itu datang dengan berkendara, dengan mengendarai kendaraannya. Baru ini benar. Kenapa? Karena sahibu hal, yakni ar-rajulu, ini ma'rifah. Ini sahibu hal. Jadi yang dijelaskan oleh hal itu disebut dengan sahibu hal, sahibul hal. Kalau nakirah, seperti contoh sebelumnya tadi, ja'a rajulun rakiban, ini tidak benar. Ini. Kemudian di sini Asy-Syaikh memberikan catatan dari contoh tadi, ya. Fil misalil awali, pada contoh yang pertama tadi, ja'a rajulun rakiban, rajulun nakirah, kemudian diikuti rakiban yang nakirah juga. Iza aradna an tabqiya al-ibaratu kama hiya, jika kita ingin untuk membiarkan ibarah, ungkapan atau kalimat tersebut sebagaimana adanya, sebagaimana dia itu, sebagaimana adanya, artinya apa? Rajulun tetap nakirah, tidak diubah menjadi ma'rifah, tapi rajulun tetap nakirah, kita ingin demikian, tetap demikian, maka wajaba an naj'ala rakiban madmumatun, maka wajib kita jadikan rakiban itu diubah. Jadi kalau kita ingin rajulun ini tetap nakirah, ya, sesuai dengan keadaannya itu nakirah, maka rakiban ini wajib diberikan tanda atau diberikan harakat dhammah, bukan rakiban tapi rakibun. sehingga kalimatnya menjadi ja'a rajulun raqibun. Ini kalau memang dikehendaki rajulun tetap nakirah, maka raqiban harus diganti dengan dhammah menjadi raqibun. Litakuna sifatun, untuk menjadi sifat. Jadi raqibun ini sifat dari rajulun. Jadi kalau rajulun ini nakirah, maka yang berikutnya ini menjadi sifatnya. Bukan hal, tetapi sifat. Karena menjadi sifat, maka dia menyesuaikan dengan mausuf atau dengan man'ud. Rajulun dhammah atau marfu', maka raqibun juga dhammah atau marfu'. Ini. Walakinnahum qalu, akan tetapi mereka mengatakan, ya, innan nakirata idza wusifat jazat an ta'tiya minha al-halu. Sebagian ahli bahasa mengatakan, sesungguhnya nakirah itu jika disifati, ada isim nakirah kemudian dia disifati dengan satu sifat, jazat an ta'tiya minha al-halu, maka boleh datang hal darinya. Jika isim nakirah itu disifati, mempunyai sifat, maka boleh hal itu datang darinya. Boleh ditambahkan hal padanya. Kama lau qulta, sebagaimana seandainya engkau mengatakan, ja'a rajulun raqibun, dhahikan. Rajulun, ini isim nakirah, kemudian disifati dengan raqibun. Raqibun sifatnya, sifat dari rajulun. Nah, ketika nakirah ini disifati, rajulun disifati dengan raqibun, maka boleh datangkan hal darinya, yakni dhahikan. Ini boleh demikian, ya. Tapi kalau hanya satu kata atau satu sifat saja, ya dia menjadi sifatnya rajulun raqibun. Ini. Kalau dikehendaki hal, maka ar-rajulun harus menjadi ma'rifah. Ar-rajulu, ja'a ar-rajulu raqiban. Jadi berbeda-beda keadaannya sesuai dengan jenis atau bentuk isim tersebut, ma'rifah ataukah nakirah. Ini ya. Ja'a rajulun raqibun dhahikan. Seseorang yang berkendara datang dengan keadaan tertawa. Idzan huna salasatu umurin. Jadi di sini ada tiga perkara. Al-awalu, yang pertama, al-halu la takunu illa ba'da tamamil kalami. Hal itu tidak ada kecuali sesudah tamamil kalam, sesudah sempurnanya kalimat. Atsani, al-halu la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Hal itu tidak sahibnya yang dijelaskan oleh hal tersebut itu keadaannya hanyalah ma'rifah saja, tidak nakirah, tapi keadaan sahibu hal itu hanya ma'rifah. Ini yang kedua. Asal itu yang ketiga, la takunu illa nakiratan. Hal itu keadaannya hanyalah nakirah. Jadi hal tidaklah ada kecuali nakirah. Jadi keadaannya hanya nakirah saja untuk halnya. Jadi halnya itu nakirah, adapun sahibu hal itu ma'rifah. Beda ya, hal itu yang menjelaskan, ya, itu bentuknya nakirah. Adapun sahibu hal yang dijelaskan oleh hal tadi, itu bentuknya ma'rifah. Demikian. Ini ada tiga perkara tentang terkait dengan hal ini. Baik. Kemudian Asy-Syaikh menambahkan beberapa catatan di sini, beberapa tanda. Fi ba'dil ahwali, pada beberapa keadaan, ja'at 'indal arabi ma'rifatan. Hal itu datang di sisi orang Arab, pada orang Arab hal itu datang dalam keadaan ma'rifah. Dalam beberapa keadaan, tidak semua keadaan, tapi beberapa, ba'dhi menunjukkan beberapa, tidak semuanya. Pada beberapa keadaan hal itu datang dalam keadaan ma'rifah pada orang Arab, pada ucapan apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Mithlu, contoh, ijtahid wahdaka, bersungguh-sungguhlah engkau dengan kesendirianmu. Wahdaka, dengan kesendirianmu. Ini. wahda, ini hal dijelaskan di sini. Fa inna wahda huna halun. Sesungguhnya lafaz wahda di sini adalah hal. Ma'a annaha mudhafatun ila dhamirin. Padahal di sini wahda ini diidhafahkan pada dhamir. Kasnya itu dhamir. Wahda itu hal, tapi dia bersama dengan itu dia diidhafahkan pada dhamir. Wal mudhafu ila dhamiri ma'rifatun, dan isim yang diidhafahkan pada dhamir itu ma'rifah. Berarti wahda ini ma'rifah. Padahal dia sebagai hal. Bagaimana penjelasannya? Padahal tadi dinyatakan hal itu hanyalah nakirah. Tapi dalam contoh ini, dan ini digunakan oleh bangsa Arab, orang-orang Arab, di sini wahdaka. Wahda itu hal, tapi di sini ma'rifah. Karena dia diidhafahkan pada dhamir. Fakaifa nujibu ala kalamil mu'allifi. Lalu bagaimana kita menjawab pada ucapan mu'allif tentang tadi syarat-syarat hal tadi? Naqulu, maka kita katakan, innan nahwiyina rahimahumullahu, sesungguhnya para ahli nahwu, semoga Allah merahmati mereka, kama qala asyakhuna lana, sebagaimana yang syekh-syekh kami ucapkan pada kami, sebagaimana yang diucapkan oleh syekh-syekh kami, guru-guru kami kepada kami, ya, mereka ahli nahwu mengatakan, hujjajuhum kajuhril yarbu'i. Hujjah-hujjah mereka, bukti atau dalil atau alasan-alasan mereka, kajuhril yarbu'i, itu seperti lubang sarang binatang. Yarbu' itu sejenis tikus. Jadi seperti lubang tikus. Kajuhril yarbu'i, seperti lubang tikus. Idza hajartahu min babihi, jika engkau menutup, mencegah dari pintunya, dari satu pintunya, nataqa minal babi tsani, maka dia akan berbicara pada pintu yang kedua, pada pintu yang lain. Seperti lubang tikus ditutup satu di sini, maka dia akan cari pintu yang lain yang bukan yang tadi. Jadi seperti ini. Ini gambaran yang disampaikan oleh guru-guru syekh dan juga yang disebutkan oleh para ahli nahwu. Demikian. Yaquluna, mereka mengatakan, inna wahdaka nuhawwiluha ila munfaridan. Sesungguhnya lafaz wahdaka tadi dalam contoh tadi, wahdaka, ini kita ubah menjadi munfaridan. Jadi menjadi lafaz yang lain yang maknanya sama. Wahdaka diubah menjadi munfaridan. Maknanya sama, wahdaka sendirianmu, munfaridan sendirian, sama. Ya. Yeah. Tetapi apa? Bentuknya berbeda. Wahdaka tadi itu ma'rifah karena diidhafahkan pada dhamir. Adapun munfaridan ini nakirah. Munfaridan ini nakirah. Ya, maka memenuhi syarat untuk menjadi hal, keadaannya nakirah. Wa taqdiru, sehingga apa takdirnya kalimat tadi? Istahid munfaridan. Istahid munfaridan. Takdirnya demikian, maknanya demikian. Wa munfaridan nakiratun, dan kata munfaridan ini nakirah, ya, sehingga memenuhi syarat hal tadi. Hal itu adalah nakirah. Jadi diubah atau ditakwil dengan lafaz yang lain yang bentuknya nakirah sehingga bisa memenuhi syaratnya. Ini penjelasan yang disampaikan oleh an-nahwiyin seperti ini. Qalu, mereka mengatakan, para ahli nahwu mengatakan, al-arabu yahkumuna alaina. Orang-orang Arab itu yang menghukumi pada kita, yang membuat hukum pada kita. Wala nahkumu alaihim, dan bukan kita yang menghukumi mereka, bukan kita yang membuat hukum terhadap mereka. Fa idza kanatil arabu tu'abbiru fataqulu istahid wahdaka, maka jika orang-orang Arab itu mengungkapkan, mengibaratkan, lalu mereka mengatakan istahid wahdaka, atau mengatakan ata fulanun wahdahu, dengan wahdahu, dengan diidhafahkan pada dhamir sehingga ini menjadi ma'rifah dengan lafaz seperti ini. Lalu bagaimana? Fa innana la naqulu akhtatum, maka sungguh kita tidak mengatakan akhtatum, kalian keliru. Wahai bangsa Arab, kalian keliru kalau mengatakan demikian. Tidak seperti ini. Ya. Kenapa tadi disebutkan la nahkumu alaihim, kita tidak menghukumi mereka. mereka lah yang menghukumi kita, membuat hukum pada kita, bukan kita yang membuat hukum menentukan terhadap mereka. Sehingga tidak bisa kemudian kita menyatakan akhtaktum, kalian keliru, kalian salah, dengan mengatakan seperti kalimat ini tadi, ijtahid wahdaka atau fulanun wahdahu, dengan menjadikan wahda itu sebagai hal dalam keadaan dia ma'rifah. Ini ya, jadi tidak bisa mengatakan akhtaktum. Walakinna nuwajjihu kalamahum ila ma yasihhu, akan tetapi kita mengarahkan, menghadapkan ucapan mereka pada sesuatu yang benar. Fanaqulu wahdaka bimakna munfaridan, lalu sehingga kita katakan wahdaka itu semakna, atau wahdaka itu bermakna munfaridan. Jadi diubah maknanya menjadi makna yang sama, yang sesuai, tetapi lafadznya nakirah. Ini fanu'awwiluha, sehingga apa, kita itu mentakwilnya, menjelaskannya. Wa ta'wilu sahihun, dan takwil itu sahih, benar. Dalam hal ini takwil itu benar, sahih. Li'annahum hum yuqa'iduna qawa'idah, karena mereka lah itu yang membuat, yang menetapkan kaidah-kaidah. Fa'idha ja'a ma yukhalifuha, kemudian jika datang sesuatu yang menyelisihinya, awwaluhu ala muqtada hadhihi qawa'idi, mereka mentakwilnya, mereka menjelaskannya sesuai dengan kaidah-kaidah ini tadi. Wa sara muta'akhiruna yusammunaha qawaidan nahwi, dan kemudian orang-orang belakangan ini menamakannya dengan kaidah-kaidah nahwu. Ini. Jadi bukan orang Arabnya yang kemudian disalahkan, tetapi kaidah-kaidah itu yang harus disesuaikan dengan apa yang ada dalam bahasa Arab, apa yang ada di, apa yang digunakan oleh bangsa Arab. Ini. Gitu ya. Jadi mengikuti apa yang ada dalam bahasa Arab, apa yang digunakan oleh bangsa Arab, seperti ini. Lakin law qala qa'ilun, tetapi seandainya seseorang mengatakan alastum tunkiruna ta'wila, bukankah kalian itu mengingkari ta'wil? Naqulu bala, kita katakan iya. Lakin fil umuri syar'iyyati, tetapi itu dalam perkara-perkara syar'iyyah, dalam perkara-perkara syar'i, terkait dengan agama, terkait dengan kitab dan sunnah. Li'annahu yajibu ijra'u kalami syari'i, karena itu wajib melaksanakan ucapan dari syari', ucapan dari pembuat syariat ini, yaitu Allah. Ala ma huwa alaihi, sebagaimana apa adanya. Lakin al umuru ghairu syar'iyyati, tetapi perkara-perkara ini tadi terkait dengan bahasa tadi ya, itu bukan syar'iyyah. La ba'sa min at-ta'wili fiha, maka tidak mengapa ta'wil padanya, tidak mengapa menggunakan ta'wil pada perkara-perkara bahasa seperti ini. Wa li hadha al qa'idatul mutsaridatu 'indi, oleh karena itu kaidah yang umum yang ada pada saya, annahu idza tanaza'al kufiyuna wal basriyuna, jika bahwasanya jika ada perselisihan antara ahli Kufah dan ahli Basrah, fi mas'alatin, dalam satu masalah, masalah bahasa, fattabi'il ashala, maka ikutilah yang paling mudah, ikutilah yang lebih mudah. Walau qila hadza fil masail fiqhiyati, dan kalau seandainya dikatakan ini dalam masalah-masalah fiqhiyah, dalam masalah-masalah syar'iyah, yasihu aula, apakah benar ataukah tidak? La yasihu, tidak benar, tidak boleh. Kalau terkait dengan masalah fiqhiyah, terkait dengan masalah syar'iyah, tidak boleh menerapkan kaidah ini, mengikuti yang paling mudah, tidak boleh demikian. Ya, tetapi kalau ini masalah bahasa, dari pertentangan misalnya antara ahli Kufah dan ahli Basrah, maka boleh untuk mengikuti, mengambil pendapat yang paling mudah, yang lebih mudah, antara ahli Kufah ataupun ahli Basrah. Li'annahu la yajuzu an natatabba'al ar-rukhsa, karena tidak boleh untuk mengikuti rukhsah, keringanan-keringanan. Ya, lakin fi babin nahwi la mani'a, akan tetapi dalam bab nahwu tidak ada penghalang, tidak masalah. Jadi untuk masalah bahasa, masalah nahwu, ini tidak mengapa dengan ta'wil, tidak mengapa memilih yang ringan, yang lebih mudah. Adapun dalam masalah syar'i tidak boleh yang demikian. Ini yang dijelaskan oleh Syekh secara tambahan tentang ini tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang as'ilah. Ada yang ditanyakan tentang hal ini? Ini bedanya dengan masdar itu, karena ada yang masdar yang membuat yang menentukan. Kayak mubalaghah kemarin. Masdar itu untuk taukid, taukid untuk menyangatkan atau menguatkan. Kalau hal ini menjelaskan keadaannya. Jadi keadaan ya, kemarin sudah disebutkan. Jadi pendekatannya itu hal ini menjadi jawaban dari kalimat pertanyaan istifham dengan kaifa. Yaitu hal. Kalau masdar atau maf'ul mutlak ya, itu berbeda. Untuk masdar atau maf'ul mutlak itu fungsinya, faedahnya untuk taukid, untuk menguatkan dari fi'ilnya. Misalnya qara'a qira'atan, itu menunjukkan makna benar-benar membaca. Qara'a Muhammadun qira'atan, Muhammad benar-benar membaca. Itu untuk menguatkan atau menunjukkan jenisnya, qira'atan jayyidatan, bacaan yang bagus. Muhammad membaca dengan bacaan yang bagus. Itu menjelaskan jenis bacaannya. Ini. Tapi kalau ini menjelaskan keadaan ketika sahibu hal atau keadaan dari sahibu halnya terkait dengan fi'il yang terjadi. Ja'a Zaidun. Ini. Bagaimana keadaannya ketika ja'a Zaidun rakiban atau masyian atau rajilan. Ini. Jadi berbeda. Ada lagi? Kesamaannya sama-sama isim yang mansub. Masdar atau maf'ul mutlaq itu mansub. Hal ini juga mansub. Karena memang pembahasan di sini adalah pembahasan isim-isim yang mansub. Dan nanti untuk yang berikutnya mungkin juga akan ada hampir sama antara hal dengan yang berikutnya, yaitu tamyiz. Itu mungkin nanti juga hampir sama, tapi tetap ada perbedaan. Nanti bisa diperhatikan. Nanti pada pembahasan berikutnya tentang tamyiz, itu mungkin juga hampir mirip dengan hal, ya, tetapi tentu berbeda. Kita lanjutkan, kalau tidak ada lagi. As'ilatun an alal hali, pertanyaan-pertanyaan pada hal, tentang hal. Ma huwal halu, apakah hal itu? Al halu huwa alismul mansubu al mufassiru liman bahama minal hayati. Hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan keadaan-keadaan yang masih samar, menjelaskan keadaan yang belum jelas. Ini hal. A'rif, i'rabkan dari contoh ini. Ja'a Zaidun yadhaku. Zaid datang dengan keadaan tertawa. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathai. Ja'a fi'il madi mabni dengan fathah. Zaidun fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Yadhaku fi'lun mudari'un marfu'un bidhammati. Yadhaku ini fi'il mudari' yang marfu' dengan dhammah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan. Jawaz, boleh. Ya, takdirnya huwa. Ya, kalau takdirnya huwa itu jawazan. Ya. Wal jumlatu dan jumlah tersebut, yakni jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya yadhaku, fa'ilnya dhamir mustatir, ini jumlah fi'liyah ini, fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab, alal hali, yakni sebagai hal. Jadi halnya ini berupa jumlah fi'liyah. Jadi bukan fi'il, tetapi ini jumlah fi'liyah, berbeda. Berikutnya, rakibtul farasa musrojan, saya menunggangi kuda itu dengan berpelana. Kudanya memakai pelana. Rakibtu rakiba fi allan madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Rakiba fi al-madi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u ta, dhamir ta ini dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Dhamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Al-farasa maf'ulun bihi mansubun maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Musrajan halun minal farasi, musrajan ini sebagai hal dari al-faras ya, bukan pemirtaknya tapi al-farasnya. Mansubun alal hali, musrajan mansub karena sebab hal, menjadi hal. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-halu hal lahu dhabitun, hal itu apakah mempunyai dhabit, apakah mempunyai kaidah. Dhabit maknanya kaidah, kaidah. Sihhatu wuqaihi jawaban li kaifa, kaidahnya atau penandanya yaitu apa? Sihhatu wuqu'ihi, benarnya atau bolehnya dia terletak sebagai jawab dari kaifa. Jadi kalau ini bisa menjadi jawaban benar ketika menjadi jawaban dari pertanyaan kaifa, maka ini adalah hal. Misaluhu, contoh. Ja'a Zaidun rakiban. Ya. Lianna kataqulu, karena engkau sungguh engkau mengatakan kaifa ja'a Zaidun, bagaimana ja'a Zaidun, bagaimana Zaid itu datang, keadaannya bagaimana Zaid datang. Naku taqulu, engkau katakan rakiban, dengan berkendara. Ini menunjukkan hal. Jadi kalau itu itu bisa menjadi jawaban dari kaifa, maka benar itu adalah halnya. Tetapi kalau tidak bisa, tidak benar ketika menjadi jawaban dari kaifa, maka berarti itu bukan hal. Ini yang menjadi dhabitnya, yang menjadi kaidahnya, yang menjadi tandanya bahwasanya isim yang mansub ini adalah sebagai hal. Ini ya, kaifa. Hal yumkinu an takuna al-halu ma'rifatan, apakah mungkin hal itu keadaannya ma'rifah? La takunu illa nasiratan, hal itu tidak ada kecuali nasirah. Jadi hal itu keadaannya hanya nasirah saja, tidak ma'rifah. Kaifa nujibu an qalil arabi, bagaimana kita menjawab dari ucapan orang Arab? Ja'a wahdahu, dia datang dengan sendirinya, dengan keadaan dia sendiri. Nu'awwilu wahdahu ala makna munfaridan, kita menta'wil, memaknai, mengartikan lafaz wahdahu ini dengan makna munfaridan. Munfaridan ini nakirah. Jadi demikian dita'wil dengan lafaz yang nakirahnya. Baik. Yaqulul mu'allifu, mu'allif mengatakan, innal hala la yakunu illa ba'da tamamil kalami, bahwasanya hal itu tidak ada kecuali sesudah sempurnanya kalam, sempurnanya kalimat. Ma makna hadha, apa makna ini, apa makna ucapan mu'allif ini? Yakni la takunu illa ba'da tamamil jumlati, yakni hal itu tidak ada kecuali sesudah sempurnanya jumlah, sempurnanya kalimat. Jadi kalimat itu sudah tersusun secara sempurna. Kalau itu jumlah fi'liyah, ya sudah tersusun dari fi'il dan fa'il, ini sudah sempurna. Atau kalau itu jumlah ismiyah, ya sudah tersusun dari mubtada dan khabar, ini sudah sempurna. Kalau belum, kalau mungkin hanya fi'il saja atau mungkin hanya satu isim saja, maka ini belum sempurna, maka tidak bisa kemudian diletakkan hal sesudahnya. Jadi harus sempurna kalimat itu terlebih dahulu, baru kemudian didatangkan halnya. Tammatil jumlatu taqulu rakiban. Contoh ya, ja'a Zaidun. Ini tammatil jumlatu. Kalimat ini sudah sempurna. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Sudah sempurna fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah, jumlah mufidah. Sudah sempurna. Kemudian taqulu kau katakan halnya, menambahkan halnya rakiban. Ini. Jadi adanya sesudah tamamil kalam, tamamil jumlah. Zaidun qadimun rakiban. Yasihu aula, ini contoh kalimat Zaidun qadimun, Zaid datang, rakiban dengan berkendara. Yasihu aula, benar ataukah tidak? Yasihu, benar. Kenapa? Sekarang ini sudah sempurna Zaidun mubtada, qadimun khobar. Sudah sempurna jumlah ismiyah ini tersusun dari mubtada dan khobar, sudah tam. Lalu kemudian baru didatangkan halnya, rakiban. Maka ini benar. Jadi hal itu ada ketika jumlah atau kalam itu sudah sempurna. Hal yakunu sahibul hali ma'rifatan, apakah sahibul hal itu keadaannya ma'rifah? Naam, ya, benar. Sahibul hal itu ma'rifah. Sesuatu yang dijelaskan oleh hal itu ma'rifah. Illa annahum qalu inna an-nakirata idza wusifat jaza'an ta'tiya minha al-halu. Kecuali bahwasanya mereka, para ahli nahwu, mengatakan bahwasanya nakirah, isim yang nakirah, ketika disifati, mempunyai satu sifat, maka boleh didatangkan hal padanya. Kama law qulna, sebagaimana kalau kita katakan ja'a rajulun rakibun dhahikan. Rajulun nakirah, kemudian dia disifati dengan rakibun. Rakibun ini sifat pada rajulun. Nah, karena rajulun ini nakirah kemudian disifati, maka kemudian boleh didatangkan halnya. Dhahikan ini halnya. Ini boleh demikian. Tapi kalau nakirah tidak disifati, hanya nakirah saja, maka tidak boleh didatangkan hal. Ja'a rajulun dhahikan, ini tidak benar, tidak boleh. Ini. Baik. Contoh yang berikutnya, syaribtu, ini ya juzu, ya boleh ya. Ja'a rajulun rakibun dhahikan, ini ya juzu, ini boleh, demikian. Contoh yang berikutnya, syaribtu labana sakhinan, sakhinan, saya minum susu itu, sakhinan, dalam keadaan panas. Susu itu masih panas. Syaribtu, syariba fi'lun madin, mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamiri raf'il mutaharriki. Syariba fi'l madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta'nya adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Al-labana maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bih mansub, wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasbnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Sakhinan halun minal labani. Sakhinan ini hal dari al-laban. Ya, panas. Yang panas susunya. Diminum ketika dalam keadaan panas. Jadi sakhinan ini hal dari al-laban. Mansubun alal hali. Mansub karena sebab hal. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya, syaribtu ma'an baridan, saya minum air yang dingin. Ya, saya minum air yang dingin, ma'an baridan. Al-misalu la yasihhu, ya. Al-misalu la yasihhu illa an takuna baridan sifatan. Permisalan ini, contoh ini tidak benar kecuali kalau menjadikan baridan itu sebagai sifat. Ya. Maknanya apa? Ini benar kalau baridan itu sifat dari ma'an. Jadi saya minum air yang dingin, air yang mempunyai sifat dingin. Bukan air dalam keadaan dingin, tetapi air yang mempunyai sifat dingin. Ini benar ketika baridan ini menjadi sifat dari ma'an. Kenapa? Karena ma'an ini nakirah. Ya. Syaratnya apa? Sahibul hal itu ma'rifah. Syaribtu, syariba fi'lun madin mabniyun 'ala sukun litisali bi dhamir raf'il mutaharrik. Syariba fi'l madi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta' adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Ma'an maf'ulun bihi mansubun. Ma'an ini sebagai maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Baridan na'tun lima'in. Baridan ini sebagai na'at dari ma', bukan hal, tapi na'at. baridan na'tun lima'in, na'at pada ma'an, ma'an atau ma'in. Ini mansubun, dia mansub. Karena ma'an mansub, maka na'atnya juga mansub. Sifatnya juga ikut mengikuti mansub. Ini ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi baridan di sini sebagai sifat, sebagai na'at, bukan sebagai hal. Ya, karena ma'an ini nakirah. Ya, baridan nakirah. Maka ini sifatnya. Bedakan ya, contoh dua contoh ini, yang syaribtul labana sakhinan ini hal, atau kalau yang kedua syaribtu ma'an baridan ini sifat atau ini na'at. Jadi berbeda. Ada yang ditanyakan dari ini? Kembali ke contoh yang ayat hasil, iya, itu berarti tetap hal, hal ayat satu ini hal. Cuma dia posisi kayak apa namanya, ditakdirkan gitu atau bagaimana? Hal ini hal, tetapi bentuknya berubah jumlah. Ya, jadi hal itu ada yang berupa isim, isim yang mansub. Kalau isim dia mansub ya, bagaimana faedahnya, hal itu isim yang mansub. Ya. Tetapi ada pula hal itu yang berupa jumlah, bentuknya berupa jumlah, bukan berupa isim. Ya. Yang disebut dengan hal jumlah, ya, hal yang bentuknya jumlah, jumlah fi'liyah, ataupun juga bisa jumlah ismiyah, juga bisa. Jadi dari pengertiannya, hal itu adalah isim yang mansub. Ya. Itu memang secara asal demikian, hal adalah isim dan i'rabnya dia mansub. Tetapi nantinya dijumpai pula hal itu yang berupa jumlah. Dan ketika hal berupa jumlah, maka lafaz yang ada dalam jumlah tersebut itu tidak bisa dinasabkan. Ya. Jadi yang nasab nanti hanya pada mahalnya, pada tempatnya. Jadi jumlah tersebut, kalimat tersebut yang menjadi hal, itu berada pada mahal nasab. Berada pada tempat nasab. Berada pada kedudukan nasab. Seperti ini. Seperti jenis-jenis khobar. Ada khobar mufrad yang berupa isim. Ada khobar syibhu jumlah yang berupa jar wa majrur atau dorof. Ada pula khobar yang berupa jumlah. Khobar yang berupa kalimat, ada khobar yang berupa jumlah ismiyah, ada pula khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Seperti itu, apa gambarannya? Hal juga demikian. Secara asal tadi hal itu isim yang mansub, tetapi ada pula hal yang berupa jumlah, hal yang berupa kalimat. Baik itu nanti jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Dan di sana ada pembahasan juga nanti terkait dengan hal yang berupa jumlah. Mungkin karena sebagaimana dinyatakan sejak awal, kitab ini diperuntukkan untuk mubtadiin, untuk pemula. Jadi pembahasannya tidak sampai terlalu mendalam, hanya untuk yang awal-awal, untuk yang dasar-dasar dulu, untuk yang secara umum demikian. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga penjelasannya tidak sampai melebar ke sana kemari, mencukupkan dengan apa yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jurum rahimahullah ta'ala. Mungkin nanti di pembahasan yang lain atau di kitab yang lain nanti akan dibahas lebih rinci. Satu lagi ya, ya. Karena ini kalau kita ya dari pertanyaan kaifa, saya nggak masuk itu kewajah zaitun yad khaku. Karena kalau hal kan dari jawaban kaifa, kaifa jaa, sekarang berikutnya yad khaku. Masuk kan? Kaifa jaa zaitun, bagaimana zait datang? Dia datang dalam keadaan tertentu. Mungkin rohiban atau tadi kan, kayaknya itu yang ada gitu. Nah, hal yang berupa jumlah itu juga bisa ditakwil menjadi isim yang mansub. Sebagaimana tadi wahda, wahdaka atau wahdahu itu bisa ditakwil dengan munfaridan. dengan lafaz yang berbeda yang nakirah. Untuk hal yang berupa jumlah seperti yadhaku, ini juga bisa di apa? Ditakwil atau mungkin diubah lafaznya, tidak berupa jumlah tapi berupa isim yang mansub yang maknanya sama tetapi berbeda bentuknya. Menjadi ja'a Zaidun dhahikan. Dhahikan semakna dengan yadhaku. Yadhaku, dia tertawa. Dhahikan juga tertawa. Ya. Jadi bisa seperti ini. Artinya jumlah fi'liyah tersebut yang menjadi hal bisa diubah menjadi isim yang mansub. Coba lebih jelas, itu bisa menjadi hal. Kemudian dari ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan dengan kaifa. Kaifa ja'a Zaidun? Ja'a Zaidun yadhaku atau ja'a Zaidun dhahikan. Kalau ini jelas, ini isim yang mansub. Ini bentuk isim fa'il. Kemudian dalam kalimat ini sebagai hal, maka dia mansub. Menggantikan yadhaku yang berupa jumlah fi'liyah tadi. Jadi seperti ini, kadang memang kalau dari bentuk yang ada itu mungkin tadi seperti disebutkan ya hujajuhum kajuhril biarbu', kalau dari bentuk yang ada mungkin agak sulit dipahami, coba diubah ke bentuk isim yang mansub seperti ini. Ya. Ini. Yang isim yang mansub pun bisa diubah menjadi jumlah. Rakibtul farasa musrajan. Bisa diubah rakibtul farasa apa? Yusroju. Ini jumlah fi'li ya, yusroju. Atau kalau mau bingung ya surija. Ini jumlah fi'li ya. Ini menggantikan musrojan. Musrojan isim yang mansub. Ini bentuk isim maf'ul. Ini bisa diganti dengan kalimat dengan jumlah fi'li ya, menggunakan fi'il yang majhul. Yang kalau mau barek yusroju, kalau mau di surija. Rakibtul farasa surija atau rakibtul farasa yusroju. Bisa demikian. Dan tadi bisa menjadi jawaban dari kaifa. Ini how. Ada lagi yang ditanyakan? Ar-rajulu ma'rifah itu sahibu hal ma'rifah, kemudian rakiban halnya nakirah. Benar, seperti itu. Sesuai dengan kaidahnya tadi, syarat-syarat atau tiga hal yang disebutkan. Jadi ma'rifah. Sahibu halnya ma'rifah, ar-rajulu itu. Ada lagi? Sahibu hal ma'rifah. Halnya nakirah. Beda ya. Sahibu hal ma'rifah, halnya nakirah. Faedah secara umum demikian. Ada lagi? Ya. Ini penjelasan tentang hal ya, yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Coba nanti dibaca lagi, diulang kembali tentang ini. Hal. Makna hal, pengertiannya, penjelasannya, dan seterusnya. Hukum-hukumnya ataupun syarat-syaratnya. Ini tentang hal. Mumpung belum menginjak pada bab yang berikutnya, tamyiz. Karena nanti hampir mirip antara tamyiz dengan hal. Ya. Ta'rifnya hampir sama. Kalau hal itu alismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hay'ati. Itu hal. Minal hay'at. Itu hal. Kalau tamyiz yang disebutkan mu'alif, alismul mansubu al-mufassiru liman bahama minad dawat. Perbedaannya di sini minad dawat. Ini tamyiz. Sama isim yang sob menjelaskan sesuatu yang imbahama, sesuatu yang masih samar. Hal kan juga demikian, menjelaskan sesuatu yang masih samar. Tapi untuk hal itu minal hayat, yang berupa hayat, keadaan-keadaan. Tapi kalau tamyiz menjelaskan sesuatu yang masih samar, minaz zawat, yang berupa zatnya itu sendiri. Ya, hampir sama. Ya, jadi sebelum menginjak tamyiz untuk yang hal, coba dipelajari kembali, coba untuk difahami kembali. Baik. Ini ya. Baik. Ini dulu untuk malam ini, selesai hal, dan yang berikutnya tamyiz, insyaallah pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.